Nah, untuk mengisi kekosongan kita pada malam hari ini, karena Ustaz Malik sepertinya beliau masih belum bisa mengisi kajian malam hari ini. Subhanallah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau sehingga insyaallah kesempatan malam hari ini kita akan mengisinya dengan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Talqis, kitab Ahkamul Udhiyati wa Zakah, terkait dengan hukum-hukum hewan kurban dan penyembelihan. Kita masih dalam pasal yang kedua yang menyebutkan tentang syarat-syarat hewan kurban yang akan menjadi sah untuk dijadikan hewan kurban. Telah kita sebutkan sebelumnya ini tiga syarat ya. Nah, tiga syarat. Yang pertama, kita ulangi secara ringkas. Yang pertama adalah hewan yang dijadikan hewan kurban hendaklah dari jenis hewan ternak, bahimatul an'am, yaitu al-ibil, unta dengan jenisnya, kemudian bakar, sapi dengan jenisnya, dan yang ketiga adalah ghanam, kambing dengan jenisnya. Kemudian syarat yang kedua adalah hewan kurban tersebut harus mencapai usia yang telah ditetapkan di dalam syariat untuk bisa dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu usianya adalah musinnah. Untuk hewan unta, usia musinnahnya adalah tatkala dia sempurna 5 tahun, memasuki tahun yang ke-6. Untuk hewan sapi, musinnahnya adalah sempurna berusia 2 tahun, memasuki tahun yang ke-3. Adapun kambing, musinnahnya adalah berusia genap 1 tahun, memasuki tahun yang ke-2. Namun apabila sulit untuk mencari yakni hewan kurban yang telah mencapai usia musinnah, maka diperbolehkan untuk berkurban dari jenis domba yang berusia jada', yaitu yang berusia 1/2 tahun, sehingga keringanan yang ada pada domba, keringanan yang ada pada domba abdon, mencakup padanya adalah kabish, jenis domba yang berukuran besar, maka boleh dijadikan kurban meskipun usianya hanya 6 bulan, memasuki bulan yang ke-7. Kemudian syarat yang ketiga, hewan kurban tersebut harus bebas atau selamat dari kecacatan yang mencegah dari keabsahan. Yang disebutkan di dalam hadis ada 4 kecacatan yang menjadikan hewan kurban tersebut tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah al-awra' al-bayyinu 'awraha, yaitu yang buta sebelah yang jelas-jelas butanya. Kemudian yang kedua adalah al-arja al-bayyinu dhul'uha, yang pincang, yang jelas pincangnya. Kemudian al-maridah al-bayyinu maraduha, yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Kemudian yang keempat adalah al-ajfa allati la tunqi, yaitu hewan yang kurus, yang tidak bersumsum atau tidak berdaging. Nah, kemudian berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa yulhaqu biha ma kana mithluha aw ashadda fala tujzi'ul udhiyatu bima ya'ti. Disertakan, yakni masih dalam pembahasan seputar kecacatan yang melarang atau menghalangi dari keabsahan untuk dijadikan hewan kurban, beliau menyebutkan dan disertakan dengan empat yang kita lewati tadi, apa yang semisal dengan empat tersebut atau yang lebih parah kecacatannya. Nah, yang semisal atau yang lebih parah kecacatannya dari empat yang telah kita sebutkan. Fala tujzi'u al-udhiyatu bima ya'ti. Sehingga tidak sah juga hewan kurban dengan adanya kecacatan berikut ini. Beliau menyebutkan ada enam. Beliau menyebutkan ada enam tambahan yang enam ini juga kecacatan yang mencegah dari keabsahan untuk dijadikan hewan kurban. Jadi ditambah lagi enam. Nah, enam ini yang beliau sebutkan, ini adalah kecacatan yang yakni semisal dengan empat sebelumnya, atau kecacatan yang beliau sebutkan di sini adalah kecacatan yang lebih parah dibandingkan kecacatan empat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah al-umya allati la tubsiru bi'ainiha. Hewan yang buta, yang tidak mampu melihat dengan kedua matanya. Kalau kemarin kan al-awam, buta sebelah. Nah, ini yang tidak boleh juga adalah apabila hewan tersebut buta kedua-duanya. Kalau sebelah saja sudah tidak boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban, terlebih lagi kalau buta kedua-duanya, maka lebih lagi tidak diperbolehkan. Nah, mimba bil aula. Tidak seperti yang dipegang oleh mazhab zahiriyah yang ekstrim di dalam memahami zahir nas. Nah, ketika disebutkan nas tersebut adalah yang buta sebelah, tidak disebutkan di situ buta kedua-duanya, berarti kedua, apabila kedua-duanya buta boleh. Kenapa? Karena yang dilarang adalah buta sebelah saja. Nah, sesuai dengan zahir nas. Terlalu kaku di dalam memahami nas. Ya, seperti contoh ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im allazi la yajri. Janganlah kalian itu buang air kecil di genangan air yang tidak mengalir. Apakah itu kolam atau genangan air yang ada di jalan. Jangan kencing di situ. Tsumma yaghsilu fi, apalagi dia mandi di dalamnya. Habis dikencingi dipakai mandi. Ini larangannya menurut zahiriyah, larangannya ini kalau kencing secara langsung. Kalau kemudian kita kencing di botol, kemudian kita tuang, baru kita mandi, boleh. Kaku di dalam memahami nafs. Nah, namun kalaulah hewan kurban tersebut hanya sebelah matanya yang buta, kemudian terlarang dan tidak sah dijadikan kurban, terlebih lagi apa? Apabila butanya adalah kedua-duanya, maka ini mimba bil aula, lebih lagi tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan al mabshuma hatta tasluta wa yazula anha al khatar. Yang kedua adalah al mabshuma yang yakni terganggu pencernaannya. Bahasa kita mencret. Apa? Diare, ya. Ya, Pak Sugeng. Diare. Diare sama mencret sama enggak? Hah? Diare sama ya? al-mabshuma hatta tasluta, sampai hewan tersebut sembuh dari penyakitnya dan hilang. Ini bahaya yang ada pada hewan kurban tersebut. Ini terganggu dalam organ pencernaannya. Bukan berarti yakni apa bahasa kasarnya tadi mencret tersebut dilihat, oh ini mencret ini sapi ini, berarti tidak boleh. Enggak seperti itu, karena bisa jadi sapi itu karena faktor rumput tertentu yang dia makan, akhirnya ketika dicerna itu, ketika keluar kotorannya itu ya seperti mencret. Namun memang mencretnya tersebut karena ada gangguan di dalam organnya yang terlihat dia sakit. Nah, dia terlihat sakit. Kalau manusia itu biasa kalau sudah terkena diare atau mencret ini, itu langsung apa? Tergerogoti dagingnya. Ya, cepat. Kalau mau dikata mungkin 3 hari, 4 hari itu masih diare, masih mencret itu, bisa kurus badannya. Tergerogoti dagingnya. Demikian pula hewan kurban menunjukkan ketika dia ada yakni gangguan pencernaan yang ada di dalam tubuh hewan kurban yang dijadikan kurban tersebut, menandakan dia adalah hewan yang sakit, yang jelas sakitnya, sehingga tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang ketiga, al-mutawallidah idza ta'assar, idza ta'assar wiladatuha hatta yazula anhu al-khatar. Hewan yang baru melahirkan, hewan yang baru melahirkan yang dia kesulitan di dalam melahirkan anaknya. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya hewan kurban itu tidak mesti harus dari jenis jantan. Boleh hewan kurban dari betina, walaupun yang lebih utama itu dari jenis jantan, disebabkan karena kualitas dagingnya yang lebih bagus, di dalam bentuknya juga lebih bagus. Namun tidak ada syarat hewan kurban itu harus dari jenis jantan. Boleh hewan kurban dari jenis betina, boleh. Nah, yang terlarang apabila dari jenis betina itu apabila didapati, seandainya sebagai contoh sapi yang baru melahirkan. Nah, di dalam proses melahirkan tersebut, itu dia merasa sulit. Nah, merasa sulit. Nah, ini menandakan apa? Adanya gangguan atau adanya bahaya yang ada pada sapi betina tersebut yang baru melahirkan tadi. Sampai betul-betul bahaya yang ada pada sapi tersebut, sebagai contoh, itu bahayanya sudah hilang. Sudah aman, sudah sehat. Maka boleh dijadikan sebagai kurban. Namun apabila dilihat hewan ini masih sakit disebabkan karena susahnya dalam melahirkan tadi, maka jangan dijadikan, jangan dipilih dulu sebagai hewan kurban. Nah, cari yang lain, cari yang lain. Namun kalau seandainya hewan tadi sudah sembuh, maka tidak mengapa untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang keempat, al-musabatu bima yumituha min khanqin wa suqutin min uluwin wa nahwihi hatta yazula anha al-khatar. Hewan yang tertimpa sesuatu kejadian yang menyebabkan bisa-bisa dia mati dengan kejadian tersebut. Ini mendapatkan musibah dia sapinya. Sebagai contoh sapi, mungkin dia kejatuhan pohon yang tumbang. Min khanqin, akhirnya kena lehernya. Yang menyebabkan dia sakit. Yang kalau kita lihat ini di sapi ini bisa mati dengan sebab musibah yang menimpa dia tadi, kejadian tadi. Wa suqutu min ulumin, atau hewan tersebut jatuh dari ketinggian. Atau yang lainnya dari kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan sapi ini bisa mati dengan sebab kejadian tersebut. Maka jangan dijadikan dulu sebagai hewan kurban sampai betul-betul bahaya yang mengkhawatirkan tadi hilang. Sampai dipastikan oh dia selamat, sehat. Baru silahkan jadikan hewan kurban. Namun kalau akibat dari kejadian tersebut, yakni asar bekasnya itu masih ada, mungkin dia sakit, atau mungkin pada lehernya itu terjadi pembengkakan seandainya. Nah, atau mungkin ketika dia jatuh kakinya pincang, keselio seandainya. Maka jangan dijadikan sebagai hewan kurban, cari yang lain. Sampai hewan tersebut apabila sudah hilang bahaya yang dikhawatirkan tadi, baru silahkan jadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang kedua, azzamna wa hiyal ajizatu anil mashyi li'ahatin, yaitu hewan yang yakni hilang sebagian organnya, hilang sebagian organ tubuhnya, seperti kaki seandainya, yang menyebabkan dia lemah dari berjalan disebabkan pincang tersebut. Atau mungkin dengan makna azamna di sini adalah sapi tersebut terkena virus sehingga menyebabkan dia ajizah, lemah. Anil mashyi li'aha, dia lemah, tidak mampu berjalan disebabkan oleh virus tadi. Masuk dalam kategori sakit. Kemudian yang keenam, maqtu'atu ikdal yadai awir rijlain. Hewan yang terpotong salah satu tangan atau kakinya. Hewan yang terpotong salah satu tangan atau kakinya. Nah, sekarang hewan mana tangan, mana kakinya? Umumnya itu tangan yang di depan ya. Ya, kaki yang di belakang. Padahal kalau menurut lughah, kalau tidak bahasa Arab, itu kalau hewan unta, kakinya itu yang depan, tangannya yang belakang. Kakinya yang depan, tangannya yang belakang. Oleh karenanya dalam suatu riwayat yang menyebutkan larangan sujud untuk mendahulukan lutut, walaupun hadis ini hadis yang dikritik oleh para ulama, namun kita ambil syahidnya bahwasanya hadis tersebut melarang untuk sujud mendahulukan lutut seperti seekor unta tatkala menderu. Nah, unta menderunya duluan mana? Abu Mukbil, pernah lihat unta enggak? Nah, unta kalau menderum itu mendahulukan mana? Depannya. Mendahulukan depannya. Nah, Rasulullah melarang untuk mendahulukan lutut tatkala sujud, yakni menuju sujud, mendahulukan lutut seperti halnya unta tatkala menderum, mendahulukan bagian depan. Berarti apa? Lututnya unta mana? Bagian depan. Tangannya bagian belakang. Ya, wallahu a'lam, apakah kemudian bisa dikiaskan untuk hewan-hewan yang lainnya seperti sapi atau kambing? Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim bahwasanya hewan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban apabila terpotong salah satu tangan atau kakinya. Nah, sehingga menjadikan dia apa? Pincang. Bukan lagi pincang ya, kalau udah terpotong enggak bisa berjalan. Kalau pincang itu mungkin karena faktor ya ini patah tulang atau mungkin kesleo ya kan, salah tulangnya sehingga dia menjadikan pincang yang jelas pincangnya, terlebih lagi apabila hewan tersebut sampai terpotong salah satu tangan atau kakinya. Baik. Fa idza dhamanta dzalika ila al-uyub al-arba'ah al-mansus 'alayha sara ma la yudhha bihi ashran. Apabila engkau menggabung yakni aib ini dengan aib kecacatan sebelumnya yang disebutkan di dalam nas yang berjumlah 4, maka yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban berjumlah 10. 4 di dalam hadis dengan tambahan 6 yang disebutkan oleh beliau ini. Hadhihi sitt wa mata'ibu bil uyubil arba'ah sabiqah, yaitu 6 yang kita tambahkan ini barusan kita sebutkan ditambah dengan 4 yang disebutkan di dalam hadis pada sebelumnya. Baik, ini syarat yang ketiga hewan kurban tersebut harus bebas selamat dari uyuh, kecacatan yang mencegah dari keabsahan. Kita lanjutkan asyartur radih, syarat yang keempat. An takuna milkan lil mudahhi aw ma'zunan lahu fiha min fadlin qibali syar'i aw min qibali malik. Syarat yang keempat, hewan kurban tersebut hendaklah milik bagi yang berkurban. Hewan kurban tersebut hendaklah merupakan milik bagi orang yang berkurban, atau hewan tersebut yang diizinkan untuk dikurbankan. Atau hewan kurban tersebut diizinkan untuk diberikan kepada yang lain berdasarkan syariat atau berdasarkan dari pemiliknya. Jadi hewannya itu harus milik dia, jangan sapinya orang ini, saya kurban sapinya. Sapinya siapa? Sapinya tetangga. Sembarang ini. Nah, tidak boleh. Nah, kalau gitu semua orang bisa kurban. Saya mau kurban sama unta, untanya itu sana, di Arab Saudi sana, ambil aja. Nah, tidak boleh, harus milik dia. Harus milik dia. فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة بدعوى باطلة ونحوه. Maka tidak sah berkurban dengan hewan kurban yang bukan miliknya, apakah karena yakni ghasab, dia memakai menggunakannya, memanfaatkannya tanpa izin, wal masruq atau hasil curian, atau hewan kurban tersebut al-ma'khud yang dia dapatkan dengan pengakuan-pengakuan yang batil. Mungkin dia memiliki kesempatan untuk bisa mengaku, ini saya punya celah untuk mengakui hewan ini. Akhirnya dia pun mengeluarkan pengakuan, ini sapi saya, ini bukti-buktinya ini. Padahal semua itu merupakan pengakuan dengan bukti-bukti yang palsu. Ini tidak diperbolehkan. Nah, sehingga tidak boleh. Hewan tersebut betul-betul harus milik dia, hak dia. Li'annahu la yasihhu taqarrubu ilallah, la yasihhu taqarrubu ilallah bima'siyati. Karena tidak sah, tidak boleh seseorang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan cara bermaksiat. Salah orang mengatakan, pencuri itu mencuri untuk sedekah, bagus. Tidak boleh. Inna Allah thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima terkecuali dari perkara-perkara yang baik. Kalau seandainya itu sedekah, maka harus dari harta yang halal, yang baik. Apakah dari jenisnya ataupun dari sisi hukumnya. Dari jenisnya adalah dari jenis yang halal, yang suci. Dari hukumnya adalah dari harta tersebut merupakan harta yang halal. Dalam artian miliknya dia, bukan hasil curian atau hasil korupsi atau yang semisalnya. Itu betul milik dia, tidak boleh. Hewan kurban pun demikian. Tidak sah apabila hewan kurban yang dia kurbankan tersebut merupakan hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin seperti dia mendapatkan bunga dari bank. Bunga dari bank. Dia memasukkan uangnya untuk didepositkan, dia apa? Istilahkan didepositkan 10 juta seandainya. Dengan bunga tiap bulannya seandainya 2%. Sehingga dia mendapatkan, dikumpul 2%. Kalau 10 juta 2% berapa? 200 ribu. Nah, 200 ribu dia kumpulkan. Sampai tahun kemudian dia kumpulkan 200 ribu dikali. Mungkin dengan waktu tertentu uang tersebut dikumpulkan mampu untuk membeli sapi atau kambing. Lalu dijadikan sebagai hewan kurban. Tidak boleh. Nah, dengan cara yang haram. Harta yang haram. Wa tasihhu tadhiyatu waliyyi ya waliyil yatim lahu min malihi idza jarat bihil 'adah. wa kana yang kathiru qalbuhu bi adami udhiyah, dan sah kurban yang dilakukan oleh waliyul yatim, orang yang mengurusi anak yatim, panti asuhan. Nah, dari harta anak yatim tersebut boleh, nah, dia berkurban sebagaimana yang menjadi kebiasaan, apalagi anak yatim tersebut merasa sedih hatinya ketika dia tidak dikurbankan. Maka tidak mengapa bagi yang mengurusi anak yatim untuk mengambil harta dari anak yatim tersebut kemudian dijadikan untuk membeli hewan kurban. Tidak mengapa. Wa tashihhu tadhiyatul wakil min mali mawkilihi biizni. Demikian pula sah penyembelihan berkurban dari orang yang diwakilkan, dari harta yang mewakilkan dengan izinnya. Tidak mengapa. Seperti penyembelihan, ya kan? Kadang apa? Yang menyembelih bukan orang yang apa namanya memiliki hewan kurban tersebut, diwakilkan kepada yang lainnya. Tidak mengapa demikian. Nah, walaupun yang afdal bagi seorang yang mampu dia menyembelih dengan tangannya sendiri. Nah, sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkurban dengan 2 ekor domba kibas. Jenis domba yang besar. Nah, beliau menyembelih sendiri dengan meletakkan apa? Kakinya di atas sisi kambing tersebut yang direbahkan, kemudian beliau menyembelih sendiri dengan tangannya sendiri. Nah, beliau tidak mewakilkan. Meskipun kalau seandainya diwakilkan kepada orang lain, hal tersebut tidak mengapa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini syarat yang 4, hewan kurban tersebut adalah miliknya sendiri. Kemudian berikutnya syaratul khamis, syarat yang 5. Alla yata'alliqu biha haqqun lil ghair. Syarat yang 5 adalah hewan kurban tersebut tidak boleh berkaitan dengan hak orang lain. Hewan kurban tersebut tidak boleh berkaitan hak dengan orang lain. Seperti contoh hewan kurban yang digadaikan. Hewan kurban yang digadaikan, maka pada hewan kurban tersebut terdapat padanya hak orang lain. Nah, apabila kondisi hewan yang seperti ini, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, mungkin termasuk hikmahnya adalah khawatir nanti tatkala hendak diproses, yakni hendak disembelih, ada pihak tertentu yang menuntut. Nah, sehingga hewan tersebut tidak 100% milik dia, haknya dia. Namun padanya ada pula hak orang lain disebabkan karena dia menggadaikan hewan kurban tersebut. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya syarat yang 6. Ay dhahiya biha fil waqtil mahdud syar'an. Syarat yang 6 dan ini syarat yang terakhir, 6. Hendaklah dia menyembelih hewan kurban tersebut di waktu-waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jadi proses penyembelihannya itu dilakukan pada hari-hari yang ditetapkan di dalam syariat. Wa huwa min ba'di salatil Id yauman nahri ila ghurubi syamsi min akhiri yaumin min ayyamit tasyriq wa huwa al-yaumus salis 'ashru min Dzulhijjah. Waktunya kapan? Penyembelihan tersebut dimulai setelah mengerjakan sholat Id, yakni setelah khutbahnya, khutbah Id, sampai terbenamnya matahari di hari terakhir dari hari Tasyrik, yaitu hari yang ke-13 Dzulhijjah. Jadi waktunya setelah khutbah Id berlangsung satu tanggal 11, jadi tanggal 10 ini setelah sholat Id, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, batas akhirnya adalah terbenamnya matahari pada tanggal 13 tersebut. Berarti kalau seandainya hari Idnya hari ini tadi, hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin terakhirnya apa? Ketika memasuki waktu sholat maghrib, terbenamnya matahari. Selama itu diperbolehkan. Selama itu diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Seandainya tidak selesai di hari pertama, boleh di hari kedua, ketiga, atau di hari yang keempat, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Fadakunu ayyamuz dzabhi arba'atan, sehingga hari-hari penyembelihan ada empat hari. Yaumul Id ba'da shalah, yang pertama adalah hari pertama setelah salat Id. Wa thalathata ayyamin ba'da, dan tiga hari setelah hari Idul Adha. Jadi kalau kita total ada empat hari. Ada empat hari, tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Faman dzabaha qabla firad salatil Id atau ba'da ghurubi syams yaum ats-tsalits 'asyra lam tashih udhiyatuhu. Barang siapa yang menyembelih sebelum dikerjakan salat Id, atau dia menyembelihnya setelah terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, maka kurbannya tidak sah. Kurbannya tidak sah. Lima rawal Bukhari anil Barra ibni Azib, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al Barra bin Azib, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha qabla sholati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka itu merupakan sekedar daging yang dia sediakan untuk keluarganya, bukan dari kurban sedikit pun. Walaisa minan nusuki fi syai, bukan dari kurban sedikit pun. Namun dia hanya sekedar menyembelih seekor hewan lalu kemudian diberikan untuk keluarganya atau kepada orang lain, tidak dinamakan hewan kurban. Nah, dan nanti dia memiliki kewajiban-kewajiban apabila ada keadaan tertentu terkait masalah ini. Warwa an Jundub bin Sufyan al-Bajali, demikian pula diriwayatkan dari Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, syahidtu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, saya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka ulanglah dengan kurban lain sebagai penggantinya. Nah, ternyata dia menyembelih sebelum kurban. Nah, sebelum kurban. Maka hendaklah dia mengganti hewan tersebut, yakni hendaklah dia mengulangi menyembelih penyembelihan setelah sholat dengan hewan lain sebagai penggantinya. Sehingga di sini, apabila dia menyembelih sebelum sholat, maka penyembelihannya tidak sah. Namun dia berkewajiban untuk mencari pengganti hewan kurban tersebut untuk kemudian disembelih lagi setelah sholat Id. Wa an-Nabisyah al-Hudali radhiyallahu anhu qala, dari Nabisyah al-Hudali, Nabisyah ini seorang laki-laki ya. Nah, seorang laki-laki kalau bicara ya, ini kita dengar seolah-olah namanya itu perempuan, Nabisyah. Abishah ini seorang laki-laki, Al-Hudali radhiyallahu ta'ala, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin lillahi azza wa jal. Rawahu Muslim. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum, dan mengingat Allah Azza wa Jal. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum, dan untuk mengingat Allah Azza wa Jal. Nah, karena itu pada hari-hari tasyrik ini seseorang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Sebagaimana dilarangnya seseorang berpuasa pada tanggal 1 Syawal, pada hari raya Idul Fitri. Karena hari raya Idul Fitri merupakan hari untuk makan, minum. Nah, setelah mereka berpuasa sebulan penuh, bulan Ramadan. Maka demikian pula hari-hari tasyrik ini merupakan hari-hari untuk makan. Karena kaum muslimin dalam hari-hari itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daging-daging hewan kurban. Sehingga hari-hari tersebut adalah hari-hari untuk makan dan minum, sehingga mereka dilarang untuk berpuasa. Baik, kemudian beliau melanjutkan, lakin law hasala lahu udhrun bitakhir an ayyamit tasyriq. Namun kalau seandainya terjadi disebabkan karena udhur, terjadi kemunduran, yakni maksudnya dia tidak sempat menyembelih di hari-hari tasyriq karena ada alasan. Karena ada alasan seperti antahrubal udhiyatu bighairi tafriqin minhu falam yajidha illa ba'da fawatil waqt, seperti apabila hewan tersebut kabur, lolos, melarikan diri tanpa unsur keteledoran dari orang yang memiliki hewan kurban. Dia sudah berusaha mengikat dengan kuat, dengan tali yang kuat, yang bagus. Ternyata bahasa Jawanya sapinya brok, talinya putus. Akhirnya dia lari, dicari. Tidak ketemu, ketemunya kapan? Ketemunya setelah selesai hari-hari tasyrik. Maka kapan dia mendapatkan hewan kurban yang kabur tadi? Hewan kaburiun. Nah, dia kabur hewannya. Kapan dia mendapatkan? Maka hari itu dia menyembelih. Hari itu dia menyembelih atau menyembelih hewan tersebut. Au yu'akkilu man yuzabbihuha man yazbahuha fayansal wakil hatta yakhrujal waqt. Atau orang yang berkurban ini mewakilkan kepada orang lain, ternyata yang diwakilkan ini lupa sampai keluarnya waktu. Fala ba'sa, maka yang seperti ini tidak mengapa. Antazbaha ba'da khurujil waqt, sampai dia menyembelih meskipun waktu sudah terlewat. Nah, li'udril udri wa qiyasan ala man nama an salatin aw nasiyaha fa innahu yusalliha idza taiqadha aw zakaraha. Nah, hal ini disebabkan karena udzur, diperbolehkan sebagai qiyas terhadap seseorang yang tertidur dari sholat atau lupa dari sholat. Maka dia wajib untuk mengerjakan sholat tersebut kapan dia bangun dan kapan dia mengingatnya. Demikian pula berkurban. Kapan dia mendapatkan hewan yang kabur lari tadi atau kapan dia mengingat, maka di waktu itu dia menyembelih hewan kurban tersebut. Dan insya Allah statusnya pun masih dikatakan sebagai hewan kurban. Nah, meskipun telah lewat dari hari-hari tasyriq. Wa yajuzu dzabhul udhiyah lil waqti lailan wa naharan. Diperbolehkan menyembelih hewan kurban yang dilakukan di malam hari ataupun di siang hari. Boleh dia di malam hari, di siang hari juga boleh apabila memungkinkan ya di malam hari. Wadzabhu fin nahari aula, namun menyembelih di siang hari itu lebih utama. Nah, lebih utama. Tentunya karena lebih apa namanya, lebih terang dan lebih apa namanya, baik di dalam proses penyembelihannya. Nah, sehingga dagingnya mungkin terhindar dari kotoran-kotoran, nah, aman dari bahaya ketika menyembelih di siang hari. Wa yaumal Id ba'dal khutbataini afdal. Pada hari Id, yakni hari Id tanggal 10 Zulhijjah, penyembelihan yang dilakukan setelah dua khutbah Id, maka ini afdal. Nah, di sini beliau menyebutkan dua khutbah pada hari Id, karena memang khutbah pada hari Id ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mereka yang berpendapat bahwasanya khutbah Id juga dilakukan sebanyak dua kali, yang dipisah dengan duduk. Yang dipisah dengan duduk seperti wallahu alam yang disebutkan di dalam oleh beliau rahimahullah di dalam kitab ini. Akan tetapi dengan penjelasan yang dirinci oleh para ulama, bahwasanya seluruh riwayat yang menjelaskan tentang khutbah Id yang dilakukan sebanyak dua kali adalah riwayat-riwayat yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, bahwasanya khutbah Id dilakukan hanya sekali. Dilakukan hanya sekali, meskipun di sana ada dengan para ulama yang berpendapat bolehnya khutbah Id dilakukan sebanyak dua kali. Namun beliau di sini tidak membahas terkait dengan khutbah tersebut, akan tetapi beliau menyebutkan yang paling afdal adalah hewan yang disembelih setelah khutbah Id. Wa kullu yaumin afdal mimma yali. Dan hewan yang dikurbankan, yang disembelih di hari ini, ini lebih utama dibandingkan hewan yang disembelih pada hari berikutnya. Lima fihi minal mubadarati ila fi'lil khair. Disebabkan ini merupakan bentuk bersegera untuk melakukan kebaikan. Jadi semakin cepat disembelih, maka semakin afdal. Dimulai dari setelah khutbah Id, selesai sholat Id, maka itu yang lebih afdal. Yang lebih afdal. Nah, tapi jangan rebutan ya. Saya dulu. Semua diatur dengan rapi. Nah, panitia harus baik dalam hal ini. Karena khawatir nanti semua berebutan. Saya pengen afdal. Artinya, sudah terjadinya pertikaian jadinya. Nah, sehingga dalam hal ini harus profesional dari panitia kurban. Mungkin yang mendaftarkan duluan berarti dia berhak untuk dahulu di dalam berkurban. Nah, demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dengan demikian selesai penyebutan syarat-syarat kurban yang kesimpulannya ada 6 syarat. Yang pertama adalah hewan kurban tersebut dari jenis unta, sapi, dan kambing. Kemudian syarat yang kedua, hewan kurban tersebut harus mencapai usia musinnah dengan perincian yang sudah kita sebutkan. Kemudian syarat yang ketiga, hewan kurban tersebut harus bebas selamat dari kecacatan. Dan yang keempat, hewan kurban tersebut harus milik sendiri bagi yang berkurban atau boleh diwakilkan kepada yang lain. Kemudian syarat yang kelima adalah hewan kurban tersebut. Syarat yang kelima adalah hewan kurban tersebut adalah hewan yang tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Nah, kemudian syarat yang keenam adalah proses penyembelihan hewan kurban tersebut haruslah pada waktu-waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat. Yaitu tanggal 10 setelah sholat Id, kemudian ditambah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah sampai batas terakhir yaitu terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan memasuki pasal yang ketiga yang menyebutkan tentang yang afdal dari hewan kurban secara jenis atau secara sifatnya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna.